بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat berupa kesehatan, kesempatan sehingga dengan dua nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk menunaikan sesuatu yang mulia yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, untuk mengisi waktu kita akan menyampaikan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran dan kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Hadirin jemaah rahimakumullah, mempelajari Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah, itu merupakan suatu hal yang wajib bagi kita semua. Sebab Al-Quran adalah pedoman seorang muslim, pedoman seorang muslim. Ketika seorang muslim itu tidak paham akan Al-Quran, tidak mengerti akan isi Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, maka berarti dia tidak punya pedoman, ya, tidak punya pedoman yang benar. Karena hendaklah kita bersemangat dalam mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan yang namanya kalamullah itu adalah asyraful kalam, semulia-mulia kalam atau ucapan. Al-Quran adalah asyraful ulum, semulia-mulia ilmu. Karena ilmu yang paling mulia, maka harus kita pelajari. Dan para ulama dari kalangan salafus saleh seperti Imam Ahmad rahimahullah itu mendorong murid-muridnya untuk mengajari anak-anak mereka Al-Quran. Mendorong murid-muridnya untuk mengajari anak-anaknya Al-Quran. Iya. Dan dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, awaluma yabtadi'u bi hifdzul Qur'anil Aziz. Perkara yang pertama yang dimulai dengannya adalah menghafal Al-Qur'an Al-Aziz. Ilmu yang pertama dipelajari adalah menghafal Al-Qur'an Al-Aziz. Fa huwa ahammul ulum. Menghafal Al-Quran Al-Aziz adalah ahamul ulum, ilmu yang paling penting. Wa kana as-salafu la yu'allimuna al-haditha wal-fiqha. Salaf, para pendahulu kita yang soleh, mereka tidak mempelajari, tidak mengajarkan hadis wal fiqha dan fikih illa liman hafizal qur'ana, kecuali kepada orang yang telah hafal Al-Qur'an. Ya. Dan mereka apa? Mengajari orang-orang yang sudah hafal. Menyuruh orang yang belajar untuk menghafal Al-Qur'an dulu, baru nanti mempelajari ilmu yang lain. Wa idza hafidha, dan apabila dia telah hafal Al-Qur'an, falyahdhar, min al-ishtighali anhu bil hadisi wal fikhi wa ghairihima ishtighalan yuaddi ila nisyani syai'in minhu aw ta'ridihi lin nisyan. Dan apabila dia telah hafal Al-Quran, maka hendaklah dia berhati-hati waspada dari kesibukan darinya dengan hadis atau fikih atau yang selainnya. Kesibukan yang mengantarkan kepada lupanya sesuatu dari hafalan Al-Quran, atau yang bisa mengantarkan memampangkan dia untuk lupa terhadap Al-Quran. Ini sudah hafal Al-Quran, maka hendaknya dia pada berhati-hati dan sabar apa ilmu yang lain, ilmu hadis, fikih dan semisalnya itu, dan sampai apa menjadikan dia lupa akan apa yang dia hafal dari Al-Quran. Iya. Ini. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Idza aradtumul ilma fansuru al-Qur'ana fa inna fihi ilmul awwalina wal akhirin." Idza aradtumul ilma, apabila kamu menghendaki ilmu, menginginkan ilmu, fansurul Qur'an, maka tebarkanlah Al-Qur'an. Artinya buka Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, hafal. Fa inna fi ilmul awwalina wal akhirin. Karena sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah ilmu orang yang terdahulu dan yang belakangan. Ya. Ilmu yang orang dahulu dan orang yang belakangan. Ya. Belum berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menegaskan hal itu. Wa amma talabu hifdzil Qur'an fa huwa muqaddamun ala katsirin mimma tusammihi an-nasu ilma. Tasammihi an-nasu ilma. Adapun mencari hafalan Al-Quran, adapun menghafal Al-Quran, maka itu muqaddam, lebih didahulukan di atas kebanyakan dari apa-apa yang disebut oleh manusia dengan ilmu. Wahuwa imma batilun au qalilun naf'i. Dan apa yang biasa disebut oleh manusia berupa ilmu, ternyata apa, kebanyakannya adalah sesuatu yang batil, atau sesuatu yang sedikit manfaatnya. Sesuatu yang sedikit manfaatnya. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Beliau berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, "Yanbaghi lit-talibi an yabda'a bi hifdzi kitabillahi 'azza wa jalla." Sudah seyogianya bagi penuntut ilmu untuk memulai dalam menuntut ilmu dengan menghafal kitabullah azza wa jalla, menghafal Al-Qur'an. "It kana ajallal ulumi faulaha bisabqi wa taqdim." Dikarenakan apa? Dikarenakan kitabullah Al-Qur'an itu adalah semulia-mulia ilmu, seutama-utama ilmu-ilmu. Untuk apa? Didahulukan, dikedepankan. Ya. Ya, dari keterangan para ulama ini jelas bahwa mereka, para ulama, menganjurkan untuk kita semua kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Sebab Al-Quran adalah seutama-utama ilmu, semulia-mulia ilmu. Satunya harus dikedepankan dalam ilmu, dalam mempelajarinya. Iya. Bahkan tadi apa? Dia salaf, ulama salaf, mereka tidak mengajarkan ilmu yang lain sebelum orang itu hafal Al-Quran. Iya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian apa keutamaan? Keutamaan baca dan menghafal Al-Quran. Keutamaan orang yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan orang yang membaca atau menghafal Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, riwayat Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an, yang menghafalkan Al-Qur'an, yang memahami Al-Qur'an, juga orang yang mengajarkannya, para pengajar Al-Qur'an, itu adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Ya. Itu menunjukkan apa? Keutamaan mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dan di dalam hadisnya lain, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun fihi ma'a safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana yatata'u fihi wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membacanya, maka dia akan bersama safaratul kiramil bararah, bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an, wa yatata'u fihi, dan dia terbata-bata, tidak lancar dalam bacanya, wa wasyaqun, berat dalam bacanya, lahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Mendapatkan dua pahala. Ya. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan di dalam hadis yang lain, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, inna Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengangkat derajat kaum-kaum, orang-orang dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan, menjatuhkan, merendahkan derajat seorang yang lain dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Jadi orang yang hafal Al-Quran, paham Al-Quran, ini orang yang pantas untuk mendapatkan derajat yang tinggi, dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas untuk memimpin, memimpin satu negara, memimpin suatu masyarakat, memimpin lembaga, memimpin sholat. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis, yaitu hadis Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda apa? Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Mengimami kaum yang menjadi imam satu kaum yang pantas atau yang paling berhak untuk mengimami manusia adalah aqra'uhum li kitabillah. Mereka yang paling aqra, yang paling membaca, yang paling hafal, yang paling banyak hafalannya, Al-Qur'annya, dan baik dalam hafalan, dalam bacaan. Ya. Aqra'uhum li kitabillah. Jadi itu orang yang paling pantas, yang lebih dikedepankan untuk menjadi imam, yang paling banyak hafalannya, bagus bacaannya. Iya. Ini. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, di antaranya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falau hasanah, wal hasanatu bi ashri amsalihah, la aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Rasulullah SAW bersabda apa? Man qara harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, dari kitabullah, dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amsalihah, dan satu kebaikan itu nanti dikalikan dengan 10-nya, dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Berarti satu huruf mendapatkan 10 kebaikan karena dikalikan 10 setiap kebaikan. La aqulu alif lam, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, satu huruf. Jadi apa kata Rasulullah? Aku tidak mengatakan alif lam mim, tiga huruf ini, alif lam sama mim, ini satu huruf. Bal, bahkan apa? Alif harfun, alif ini satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Jadi orang yang baca alif lam mim itu mendapatkan berapa kebaikan? Baca alif lam mim saja. Per huruf mendapatkan satu kebaikan, tapi dikalikan sepuluhnya. Jadi kalau tiga huruf berapa kebaikan yang didapatkan kalau membaca tiga huruf? Ya alif lam mim saja. 30 kebaikan. Keutamaan besar, pahala yang besar bagi orang-orang yang membaca lebih dari itu, membaca satu juz terus misalnya, menghafal satu juz atau lebih atau kurang dari itu, Ya. Ini. Berikutnya keutamanya lain bagi penghafal Al-Quran. Telah datang dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi An-Nasa'i, di mana Rasulullah SAW bersabda apa? Kata Abdullah bin Amr bin As, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada temannya Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, dikatakan kepada para penghafal Al-Quran, iqra wa naqi wa rattil kama kuntan turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada para penghafal Al-Qur'an, sahib Al-Qur'an, pemilik Al-Qur'an, iqra, baca, coba baca Al-Qur'an, baraqi dan naiklah, naik kepada derajat yang lebih tinggi, warotil dan tartillah dalam bacanya, sebagaimana kamu tartil dalam baca Al-Quran di dunia. Fa inna mansilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu di surga itu ingda akhiri ayatin taqra'uha, itu disesuaikan dengan apa? Akhir ayat yang kamu baca, akhir ayat yang kamu hafal. Iya. Jadi semakin banyak yang dihafal, kalau orang itu masuk surga, itu nanti semakin tinggi derajatnya. Semakin tinggi derajatnya. Iya. Semakin banyak yang dihafal, semakin tinggi derajat seseorang. Iya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, hadisnya menyebutkan keutamaan bagi penghafal Al-Quran. Lalu masih banyak hadisnya lain. Adalah hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Imam Al-Bukhari. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud, dikumpulkan jadi satu dalam penguburannya. Suma yaqul, kemudian Nabi bersabda apa? Ayyuhuma ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Ya. Jadi di sini yang nampak apa? Beliau Rasulullah SAW mengumpulkan dua orang. Ya. Dari orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Kemudian apa? Ayyuhuma aktsaru ahdan lil Qur'an. Siapa di antara keduanya yang paling banyak mengambil Al-Quran, yang paling banyak hafal Al-Quran? Faida ushira ila ahdima. Faida, wah tiba-tiba apa? Ditunjukkan kepada beliau salah seorang yang paling hafal, yang paling banyak hafalan Al-Qurannya. Qaddamahu filahdi. Lalu beliau apa? Mendahulukan dia untuk dimasukkan ke liang lahat. Jadi ada dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud. Kemudian Rasulullah bertanya apa? Siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalannya, hafalan Al-Qur'annya? Ditunjukkan kepada beliau orang yang paling banyak hafalannya. Maka orang ini apa? Yang paling dahulu dimasukkan ke liang lahat. Iya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Ya. Ya. Dan dalam keimaman untuk jadi imam pun demikian, sebagaimana telah kita sampaikan hadis yang kita sebutkan, bahwa siapa yang paling banyak hafal Al-Quran, hafalan Al-Qurannya, dan tentunya benar bacaannya, itu lebih didahulukan untuk jadi imam. Untuk jadi imam. Iya. Ini disebutkan di masa salaf, yaitu Salim Maula Abu Hudzaifah. Itu sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dia menjadi imam karena banyak hafalan Al-Qurannya. Iya. Juga Amr bin Salamah. Amr bin Salamah. Beliau pun apa? Ditunjuk untuk jadi imam. Padahal beliau ketika itu baru berusia 6 atau 7 tahun. Iya. Beliau ditunjuk jadi imam kenapa? Karena paling banyak hafalan Al-Qurannya. Iya. Jadi jelaslah dari apa yang kita baca dari hadis-hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Qur'an, keutamaan penghafal-penghafal Al-Qur'an. Maka semoga apa yang kita baca ini menjadi pendorong kita untuk terus dan terus membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Meningkatkan semangat kita, memberikan motivasi bagi kita untuk menghafal Al-Qur'an. Iya. Dan semoga kita apa? Termasuk orang-orang yang masuk surga dengan hafalan Al-Qur'an yang banyak. Kalau kita masuk surga dengan hafalan yang banyak, maka derajat kita akan semakin tinggi. Ya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Begini yang bisa kita sampaikan, adapun kiat-kiat untuk menghafal Al-Qur'an, mudah-mudahan kita bisa sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.